Salam jumpa anak-anakku, kita jumpa lagi dalam program Dongeng dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini, Paman sudah menyiapkan dongeng yang kalian sukai, yaitu Dongeng dari Dunia Binatang. Itu begitu gemuk, pasti dagingnya tebal, empuk dan lezat. Nah, anak-anakku, siapa yang akan makan daging ayam yang dagingnya tebal, empuk dan lezat? Ternyata dia adalah serigala. Apakah betul serigala berhasil menjadikan ayam betina sebagai santapannya? Nah, anak-anakku, inilah Dongeng Ayam dan Serigala. Anak-anakku, semua makhluk hidup butuh makan. Begitu juga binatang. Jika di rumah kalian punya binatang piaraan, tentu kalian akan rajin dan teratur memberinya makan, bukan? Nah, bagaimana dengan binatang-binatang yang hidup di hutan? Iya, mereka mencari makan sendiri. Seperti seekor ayam betina yang hidup sendiri dan setiap hari ia keluar rumah untuk mencari makan. Setelah kenyang, ia pun pulang kembali ke rumahnya dan tidak lupa selalu menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Sebab dia tahu tinggal di tepi hutan harus berhati-hati. Banyak binatang buas pemangsa sesama binatang yang sewaktu-waktu siap memangsanya. Sore itu seperti biasa, sesudah mencari makan di hutan, ayam betina pulang ke rumah. Tetapi kali ini perasaannya tidak enak. Siapa yang menguntit perjalananku? Rasanya ada yang berjalan di belakangku. Begitu kata ayam betina dalam hati. Ia merasa perjalanannya ada yang mengikuti dari belakang. Namun, tiap kali ayam betina menoleh, tidak ada seekor binatang pun yang terlihat olehnya. Setelah yakin tidak ada yang mengikutinya, ayam betina segera masuk rumah dan menutupnya rapat-rapat. Meskipun rumah ayam betina itu berada di atas sebuah pohon, namun bagi binatang buas seperti harimau, singa, serigala, tidak sulit untuk meraihnya. Aku harus selalu berhati-hati. Begitulah ayam betina pun segera tidur. Anak-anakku, benarkah ada binatang yang menguntit perjalanan ayam betina? Ternyata benar. Bagaimana anakku? Apakah kau berhasil menguntit perjalanan ayam betina itu? Tanya induk serigala kepada anaknya. Keinginanku untuk makan ayam akan terlaksana, Bu. Aku berhasil mengikuti ayam betina sampai rumahnya. Suatu ketika pasti dia berhasil aku tangkap dan menjadi santapanku. memang anak yang cerdas. Jadi, kapan kamu akan menangkap ayam betina itu, nak? Besok pagi, Bu. Besok pagi. Itulah pembicaraan induk serigala dan anaknya yang rupanya berencana menjadikan ayam betina sebagai santapannya. Sekarang tidurlah, supaya besok kamu bisa melakukan rencanamu itu, nak. Begitu nasihat induk serigala kepada anaknya. Dan sesaat kemudian, anak serigala itu pun pergi tidur. Esok harinya, cuaca begitu cerah. Semua binatang yang tinggal di tepi dan di dalam hutan bekerja mencari makan sambil menikmati sinar matahari yang hangat. Mereka ada yang bergerombol, ada pula yang memisahkan diri dari kelompoknya mencari makan sendirian seperti ayam betina. Ia berhasil mengumpulkan makanan begitu banyak, tetapi ia hanya makan sedikit karena selera makannya hilang. Ayam jago, ambillah makananku ini. Tak habis ku makan sendiri. Kata ayam betina kepada ayam jago yang kebetulan lewat di depannya. Mengapa tidak kau habiskan? Makanlah ayam betina supaya tubuhmu sehat. Betul katamu ayam jago. Aku memang harus makan. Tapi entahlah, rasanya hari ini makanan yang ku dapat tak enak di mulutku. Jelas ayam betina kepada ayam jago. Ayam jago merasa heran. Biasanya ayam betina makan dengan lahap dan penuh semangat. Tetapi hari itu ia nampak lesu, lemah, dan kelihatan kurang tidur. Maaf ayam betina, ada apakah gerangan? Sepertinya ada sesuatu yang kau pikirkan. Ada apa? Kata ayam jago sambil mendekati ayam betina. Yang ditanya menghela nafas perlahan lalu melihat ke kiri dan ke kanan. Dan sesaat kemudian menjawab. Benar sahabatku. Pikiranku memang sedang tidak enak hari ini. Memangnya kenapa? Apakah kau memikirkan anak-anakmu yang hilang beberapa hari yang lalu? Aku sudah merelakan mereka, ayam jago. Karena tidak patuh pada nasihatku. Anak-anakku menjadi santapan anak serigala. Aku ikut prihatin, ayam betina. Kau menjadi sebatang kara sekarang ini. Begitulah anak-anakku. Ternyata ayam betina sekarang hidup sendirian tanpa siapa-siapa. Karena semua anaknya telah mati dimangsa oleh anak serigala. Ayam jago merasa kasihan kepada ayam betina. Ia mendekatinya dan menghiburnya. Jangan khawatir ayam betina, aku ada di sampingmu. Kalau kau menemui kesulitan dan butuh bantuanku, katakan saja. Bukankah hidup ini harus tolong-menolong? Seperti juga kau telah berbagi makanan denganku hari ini. Ayam betina merasa terharu dengan ucapan ayam jago itu. Kata-kata yang sudah siap diungkapkan terhenti di tenggorokan karena rasa haru yang dalam. Ayam jago menunggu jawaban sambil menikmati makanan yang ditawarkan ayam betina. Sejenak kemudian, ayam betina pun berkata, "Oh, sahabatku ayam jago. Ya, benar, aku memang membutuhkan bantuanmu. Kemarin rasanya ada yang menguntit perjalananku ke rumah. Aku menduga itu adalah anak serigala yang tempo hari memangsa anak-anakku. Ayam jago mendengarkan dengan seksama. Dimiringkannya kepala ayam jago untuk bisa mendengar cerita ayam betina dengan baik. Aku khawatir dia juga akan memangsaku, ayam jago. Kata ayam betina kemudian. Mendengar cerita itu, ayam jago terharu. Ia dapat merasakan bagaimana perasaan ayam betina. Belum hilang kesedihannya kehilangan anak-anaknya, sekarang dia sendiri menjadi incaran anak serigala. Ayam jago, bagaimana maukah kau membantuku? Selagi ayam jago berpikir, ayam betina sudah menyela. Dengan tergagap, ayam jago menjawab. Tentu. Aku pasti akan membantumu. Apa yang kau inginkan dariku? Ajarilah aku terbang setinggi mungkin. Supaya aku bisa menghindari serangan anak serigala itu. Meskipun rumahku sudah berada di dahan pohon yang tinggi. Tapi aku khawatir anak serigala mampu meraih rumahku. Jika aku bisa terbang lebih tinggi, aku bisa tinggal di dahan yang lebih tinggi. Supaya anak serigala itu tidak mampu menangkapku, begitu. Kata ayam betina kemudian. Ayam jago mengerti dan menyanggupi permintaan ayam betina itu. Sejenak kemudian, mereka berdua makan bersama-sama menghabiskan makanan yang berhasil dikumpulkan oleh ayam betina. Begitulah anak-anak, ayam betina kemudian belajar terbang kepada ayam jago agar ia bisa terhindar dari bahaya anak serigala. Lalu bagaimana dengan anak serigala sendiri? Oh, hari ini aku harus berhasil menangkap ayam betina itu. Harus. Kata anak serigala kepada induknya. Tapi jangan lupa, jangan kau santap sendiri seperti yang kemarin. 4 anak ayam kau habiskan sendiri, tanpa kau sisakan sedikit pun untuk ibumu. Yang ini, ibu harus mendapat bagian. Bukankah dia gemuk dan besar? Ah, ibu. Aku kan sudah makin besar, butuh makanan yang lebih banyak. Kalau ibu butuh makanan, cari saja sendiri. Jawab anak serigala sambil mengasah kukunya pada sebuah batu. Ia yakin jika kukunya tajam dan keras, dengan mudah ia dapat menangkap ayam betina dan memangsanya. Anakku, ibumu ini sudah semakin tua, tak mampu lagi berburu makanan seperti waktu masih muda dulu. Jadi... Aku tidak peduli. Aku ingin menikmati ayam betina itu sendirian supaya kenyang dan puas. Mendengar jawaban anaknya, induk serigala merasa sedih. Kenapa anaknya tidak mau berbagi dengan ibunya? Padahal, waktu anak serigala belum mampu mencari makanan sendiri, ibunyalah yang tiap hari mencari makanan dan dibawanya pulang untuk anaknya. Oh, aku ingin menikmati ayam betina dengan bumbu istimewa. Selama aku pergi, siapkan bumbu yang enak untukku. Kata anak serigala itu sambil berlalu dari depan induk serigala. Dalam hati induk serigala itu menyesal. Mengapa anaknya tidak punya perasaan sama sekali kepada induknya? Apalagi dengan orang lain, dengan induknya sendiri saja tidak mau berbagi. Sepeninggal anaknya, induk serigala pergi ke tepi hutan, mencari bumbu istimewa seperti yang diminta anak serigala. Namun, sudah berjalan kian kemari, bumbu yang dimaksudkan tidak ditemukan juga. Induk serigala kecapean, lalu beristirahat di bawah pohon beringin dan tertidur. Dalam tidurnya itu, induk serigala bermimpi berjumpa dengan serigala jantan. Dalam mimpinya, seakan induk serigala dan serigala jantan masih hidup bersama seperti dulu. Setiap kali anak serigala nakal, induk serigala selalu mengadu pada serigala jantan agar anaknya diingatkan. Seperti juga saat itu, induk serigala ingin mengadu kepada serigala jantan. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara serigala jantan. Anak itu harus kau beri pelajaran. Kalau tidak, dia akan mencelakai dirinya sendiri dan juga dirimu. Induk serigala terperanjat. Ia bangun dan menahan perasaannya. Benarkah apa yang dikatakan serigala jantan itu? Induk serigala termenung. Dan beberapa saat kemudian, ia pulang ke rumah tanpa membawa bumbu yang dicarinya. Sementara itu, ayam betina dengan tekun mengikuti latihan yang diberikan ayam jago. Ambil nafas panjang, kerahkan semua kekuatanmu. Pasti kau akan mampu terbang lebih tinggi lagi. Ayo coba. Baik. Baiklah, akan aku coba. Siap? Ya, ambil nafas. Ternyata, lama-kelamaan ayam betina mampu melompat dan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Ayam jago sangat senang melihat kemampuan ayam betina yang makin bertambah. Tanpa kena lelah, ayam jago memberi aba-aba dan ayam betina pun tanpa kena lelah pula berlatih dan berlatih. Bahkan sekarang, untuk bisa naik ke rumahnya yang berada di atas dahan pohon, ayam betina tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan ringan, ia bisa terbang mencapai rumahnya yang berada di dahan pohon. Hebat! Kau memang hebat, ayam betina. Berkat kegigihanmu berlatih, kau mampu melompat dan terbang melebihi kemampuanku. Ayam jago memuji kemampuan ayam betina. Begitulah setiap hari, ayam betina berlatih dan terus berlatih bersama ayam jago sahabatnya. Nah, anak-anakku, hari semakin sore. Para binatang yang bekerja mencari makan di tepi hutan maupun di dalam hutan kembali ke rumah masing-masing. Begitu juga ayam betina. Tatkala ia hampir sampai rumah, ia mendengar langkah kaki mengikutinya. Ayam betina melangkah dengan hati-hati dan penuh waspada. Perasaannya tidak enak. Selagi ia akan terbang menuju ke rumahnya yang berada di atas dahan, tiba-tiba anak serigala menyerangnya. Namun, ayam betina itu melompat dan terbang di bagian atas rumahnya. Hei, ayam betina, turunlah. Ayo bermain denganku. Teriak anak serigala itu. Kamu tidak perlu bermanis muka dan bermain kata-kata anak serigala. Aku sudah tahu itu hanya tipu muslihatmu supaya dapat menangkapku. Jawab ayam betina dari atas rumahnya. Hei, lihatlah. Aku bisa berputar-putar, menari dan menyanyi. Tidakkah kau ingin bermain denganku? Desak anak serigala. Ayam betina menahan diri. Ia harus waspada dengan segala tipuan anak serigala yang telah memangsa anak-anaknya itu. Ayam betina, maafkan aku kalau kemarin aku telah mencelakai anak-anakmu. Tapi sekarang aku berteman denganmu. Turunlah di sini agar kita bisa bermain bersama-sama. Lihat. Ayo. Kata anak serigala itu sambil menyanyi dan menari berputar-putar di bawah rumah ayam betina. Karena melihat anak serigala yang menari berputar-putar di bawahnya secara terus-menerus, lama-kelamaan ayam betina merasa pusing. Dan tiba-tiba, ia jatuh, pingsan di kaki anak serigala. Sekarang kau menjadi milikku. Hari ini aku makan besar. Makan daging ayam betina yang gemuk dan besar. Begitulah anak-anak, si anak serigala segera menerkam ayam betina dan memasukkannya ke dalam kantong, lalu dibawanya pulang. Ternyata kejadian itu dilihat oleh ayam jago. Ia berpikir keras bagaimana bisa membantu ayam betina lepas dari cengkeraman anak serigala. Lalu dengan hati-hati ayam jago mengikuti perjalanan anak serigala. Tidak berapa lama, ternyata anak serigala tahu langkahnya diikuti ayam jago. Dalam hati, dia berpikir, ada ayam jago yang besar. Pasti dagingnya banyak. Aku harus bisa menangkapnya untuk ibuku. Begitu kata anak serigala dalam hati. Sejenak kemudian, anak serigala itu pun berhenti. Dan ayam jago pun menyapa dari kejauhan. Hei, anak serigala, apa yang ada di dalam kantong itu? Ayam betina bukan? Tubuhnya tidak seberapa besar jika dibanding dengan tubuhku. Mengapa tidak kau tangkap aku saja supaya kau mendapat daging lebih banyak? Rupanya anak serigala itu pun tertarik juga dengan kata-kata ayam jago. Pelan-pelan diletakkannya kantong berisi ayam betina itu. Lalu ia mencoba mengejar dan menangkap ayam jago. Tentu saja ayam jago berusaha terbang setinggi mungkin agar tidak dapat ditangkap anak serigala. Ayo, tangkap aku. Tangkaplah aku, anak serigala. Tangkaplah aku. Begitu teriak ayam jago sambil terbang kian kemari, membuat bingung anak serigala. Mendengar keributan itu, ayam betina yang ada di dalam kantong tersadar dari pingsannya. Ia segera tahu apa yang terjadi. Diam-diam, ia pun keluar dari dalam kantong itu. Kemudian, ia meletakkan sebuah bongkahan batu ke dalam kantong tersebut. Rupanya, dari atas pohon sambil terbang ke sana kemari, ayam jago melihat ayam betina telah berhasil keluar dari kantong dan bersembunyi di semak-semak. Jago, kau hanya mampu menangkap ayam betina. Ejek ayam jago dari atas pohon. Anak serigala jengkel dan marah mendengar ejekan ayam jago itu. Sesaat kemudian, disambarnya kantong tadi dan dibawanya berlari pulang. Nah, anak-anakku, sepeninggal anak serigala, ayam betina yang bersembunyi di semak-semak segera mendekati ayam jago. Oh, terima kasih sahabatku ayam jago. Kau telah menolongku. Terima kasih. Lain kali kau harus lebih waspada dengan tipu muslihatnya. Baik. Ayo, aku antar kau pulang. Begitulah, ayam betina pun pulang bersama ayam jago sahabatnya. Sepanjang perjalanan, ayam jago menasihati ayam betina agar ia lebih berhati-hati menghadapi anak serigala. Sementara itu, anak serigala berjalan begitu cepat. Ia berlari agar bisa segera menyantap ayam betina tangkapannya. Tak lama kemudian, ia pun sampai di rumah. Bu, ibu, lihatlah, aku berhasil menangkap ayam betina. Hari ini, aku makan enak, bu. Apakah ibu sudah menyiapkan bumbu yang paling sedap untuk memasak ayam betina ini? Tanya anak serigala begitu masuk dapur. Ibunya yang ada di dalam rumah segera menuju dapur menghampiri anaknya. Nak, ibu sudah menyiapkan air panas di dalam periuk itu. Air itu telah mendidih. Lebih baik masukkan dulu ayam betina itu ke dalamnya, supaya kamu bisa mencabuti bulunya lebih dulu. Baik, Bu. Tapi ayam betina ini sangat berat, Bu. Bantulah aku memasukkannya ke dalam periuk, Bu. Hari ini aku akan makan lezat. Ayam itu begitu gemuk, pasti kakinya tebal, empuk, dan lezat. Tanpa menunggu lagi, induk serigala itu pun membantu anaknya mengangkat kantong dan memasukkannya ke dalam periuk yang berisi air panas. Dan tiba-tiba, air mendidih dalam periuk itu pun tumpah mengenai tubuh dan wajah anak serigala dan induknya. Mereka berdua menjerit-jerit kesakitan. Mereka kemudian mengibaskan air panas dari tubuhnya dan menengok ke periuk untuk mengeluarkan ayam betina. Tapi, apa yang terjadi anak-anak? Iya, mereka tidak menemukan ayam betina dalam periuk. Namun, sebongkah batu yang tadi diletakkan oleh ayam betina ke dalam kantong milik anak serigala. Nah, anak-anakku, begitulah anak serigala yang tidak mencintai sesama binatang. Akhirnya, celaka. Sedangkan ayam betina yang mau berusaha dan menjalin persahabatan dengan ayam jago, akhirnya terlepas dari cengkeraman anak serigala. Nah, anak-anakku insan edukasi, mari kita pupuk terus sikap mencintai dan menyayangi sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Hingga di sini, Paman menemani kalian melalui program dongeng dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Selamat belajar dan sampai jumpa.